selalu menggoda kita. Pengalaman, kepintaran merangsang kita untuk menjadi raja. Celakanya, kita juga saat yang sama lupa bahwa apa yang ada pada kita hanyalah keterbatasan belaka. Kita lupa bahwa kita sebetulnya perlu yang lebih tinggi di hidup ini. Kita lupa bahwa kita adalah orang yang membutuhkan pertolongan di keseharian kita. Dan kita lupa Tuhan Sang Pencipta semestalah sebetulnya yang menjadi pemimpin sejati kita, penguasa atas hidup kita. Tapi lagi-lagi keunggulan diri coba kita bangun. Kita merasa bisa untuk merancang segala sesuatu, bangga dengan kecerdasan yang ada. Dan celakanya, kalaupun Tuhan tersebut, dia hanya basa-basi dalam hidup kita. Dia hanya pemanis warna supaya tampak beragama. Padahal dengan terang benderang mulut kita berkata semuanya adalah kita, tentang kita, oleh kita. Apapun yang kau inginkan, kau bisa. Bukankah itu semangat yang dibangun dunia? Lalu dibungkuslah di sana anugerah Tuhan akan mengikutimu. Ironis, bagaimana jika itu keinginanmu dan kemauanmu, lalu Tuhan akan menolongmu? Pernahkah kau bertanya, memang Tuhan menginginkan itu atau bukan? Karena itu, hidup dalam keberhasilan tak bisa mengabaikan kehendak Tuhan di dalamnya. Kehendak diri sangat manipulasi. Hati-hati, jangan terjebak. Diri tak serta-merta salah, namun tanpa Tuhan betapa berbahaya. Amsal mengingatkan kita.